Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala fi kitabihi al-adab al-mufrad nafa'allahu bihi wa jami'il muslimin di kulli makan wa zaman. Allahumma amin. Babun al-aqlu fil qalbi. Bab akal itu letaknya di hati. Nah, permasalahan ini barakallahu fikum tentang akal itu di mana letaknya adalah sebuah permasalahan yang ya diperselisihkan oleh mereka para ulama qadiman wa haditsan. Zahaba asy-Syafi'iyyah Zahaba asy-Syafi'iyyah wa jamaahirul mutakallimin annal aqla fil qalbi. Naam, pendapat mazhab Syafi'iyah dan jumhur ahli kalam berpendapat kalau akal itu terletak fil qalb. Qalb di sini artinya jantung. Nah, jantung sebagai organ tubuh. Kalau hati, nanti akan ada riwayat, hati itu, hati dalam sebagai dalam artian organ ya, bukan hati dalam artian maknawi, tempatnya rahmah. Nah, jadi akal itu letaknya di jantung. Nah, itu pendapat Syafi'iyah dan mayoritas ahli kalam. Naam. Wa qala Abu Hanifah. Dan Abu Hanifah berpendapat innal aqla fid dimagh. Abu Hanifah berpendapat akal itu letaknya di otak. Barakallahu fikum. Naam. Wa hadha al-qaul mahkiyun anil atibba. Wa hadha al-qaul mahkiyun anil atibba. Dan pendapat ini tentu dihikayatkan merupakan pendapat dari para tabib, para dokter, ya. Naam. Dari orang-orang barakallahu fikum yang berkecimpung dalam ya, dunia medis. Mereka berpendapat kalau akal itu letaknya di otak. Nah. Barakallahu fikum. Tayyib. Masing-masing pihak menyampaikan argumen. Barakallahu fikum. Argumen dari pihak yang mengatakan akal itu ada di dalam atau terletak di jantung, ya, argumen mereka dari Alkitab, ya, dari Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, adapun dari Al-Quran, diantaranya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Hajj ayat ke-46. Al-Hajj ayat ke-46, Allah mengatakan, afalam yasiru fil ardi fatakunu lahum kulubun ya'qiluna biha. Nah, afalam yasiru fil ardi fatakunu lahum kulubun ya'qiluna biha. Tidakkah mereka mau berjalan di muka bumi ini sehingga mereka memiliki, ya, kulub yang mereka berpikir dengannya. Dan juga dalam surat Qaf ayat ke-37, Allah mengatakan, inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun. Sesungguhnya pada hal tersebut terdapat peringatan bagi orang yang memiliki qalbun. Nah, faqala al-mufassirun liman kana lahu aqlun. Faqala al-mufassirun liman kana lahu aqlun. Nah, qalbun di sini untuk mengibarahkan akal. Ya. Bagi orang yang memiliki akal. Nah, barakallahu fikum. Adapun dari hadis adalah hadis yang sangat masyhur dari sahabat Ibnu Mas'ud dalam riwayat Muslim, Nabi mengatakan, "Inna fil jasadi mudghatan wa idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu." Ala wahiyal qalbu. Nah. Ala inna fil jasadi mudghatan. Iza salahat salahal jasadu kullu. Wa iza fasadat. Fasadal jasadu kullu. Ala wahiyal qalbu. Nah. Nah. Di dalam tubuh ada sekerat daging. Di dalam jasad kita ada sekerat daging. Apabila dia baik, semua jasad akan baik. Apabila dia jelek, semua jasad akan jelek. Dia adalah kalbu, jantung. Barakallahu fiik. Nah, di sini Nabi mengatakan, pusat dari segalanya itu adalah jantung, bukan dimag, bukan otak. Barakallahu fiik. Nah, adapun yang berpendapat dan juga nanti asar, ya, dari sahabat Ali yang nanti kita baca. Jelas di situ lafaznya, kemudian juga asar dari Umar ketika beliau merekomendasi Ibnu Abbas, na'am, zaka fata al-kahul lahu lisanun saul wa qalbun akul. Ini anak muda, tapi sudah kayak orang dewasa cara berpikirnya. Dia punya lisan yang kritis, selalu bertanya. Dan hati atau jantung yang dia gunakan untuk berpikir. Nah, barakallahu fikum. Adapun yang berpendapat kalau akal itu terletak di otak, apa argumen mereka? Hanya tajrubah, ya, berdasarkan penelitian. Nah, tidak ada nas Al-Quran ataupun nas sunnah yang memperkuatnya. Barakallahu fikum. Argumen mereka adalah idza fasada ad-dimal fasada al-aqlu. Barakallahu fikum. Karena kalau otak itu rusak, ya, maka akal juga akan rusak. Ya. Jadi ketika otak orang itu barakallahu fikum ada yang tidak beres, terkena benturan, ya, istilahnya gegar otak barakallahu fikum, maka apa? Orang itu akan tidak menjadi orang yang waras, ya. Nah, cara berpikirnya barakallahu fikum seperti orang yang gila barakallahu fikum. Nah, baik. Hanya sebatas itu saja. Barakallahu fikum. Syekh Muhammad Amin Asy-Syengkiti, beliau punya pembahasan barakallahu fikum yang cukup, ya, rinci dalam masalah ini. Beliau berusaha untuk mematahkan argumen ini yang mengatakan kalau akal itu letaknya di otak dengan alasan, ya, kalau otak itu terganggu maka akal akan hilang barakallahu fikum. Nah, maka beliau mengatakan begitu juga bagian tubuh yang lain, ya. Nah, terkadang ketika bagian tubuh yang lain tadi terganggu, maka kesadaran seseorang itu menjadi apa? Menjadi hilang. Barakallahu fikum. Nah, baik. Iya. Seperti barakallahu fikum, seseorang yang, iya, menjadi tidak waras. Nah, gara-gara dia kehilangan, ya, kaki kanannya. Dia adalah seorang pemain sepak bola profesional. Nah, barakallahu fikum, di mana kekuatannya berada di kaki kanan. Mengalami kecelakaan sehingga dia harus diamputasi kakinya. Ya, barakallahu fikum. Nah, sehingga dipotong. Nah, dengan sebab itu akhirnya apa? Dia stres. Ya, karena dia menganggap itulah hidup dia, kaki kanan. Akhirnya setelah kaki itu diamputasi, dia jadi orang gila. Apakah itu menunjukkan berarti otak itu ada di kaki? Akal itu ada di kaki. Ya kan? Akalnya hilang gara-gara kakinya dipotong. Paham? Iya. Otaknya aman. Ya, ketika kecelakaan enggak ada gegar otak. Aman. Ya, barakallahu fikum. Nah, karena dia pakai helm yang cukup mahal, ya. Nah, harga helmnya 200 juta barakallahu fikum. Helm yang dipakai Rossi itu, ya. Nah. Ya. Tapi apa? Dia tidak bisa menyelamatkan kakinya. Kakinya dipotong, diamputasi, barakallahu fikum. Akhirnya apa? Stres dia. Habis itu ya sudah dikeluarkan dari tim inti, barakallahu fikum, enggak masuk lagi dalam pemain pro. Ya, nah. Sudah ditinggalkan orang kayak sampah begitu. Ya, barakallahu fikum, dalam keadaan cicilan mobil sportnya belum lunas. Cicilan barakallahu fikum rumah mewahnya belum lunas, ya. Nah. Baik, sehingga dia dikejar oleh banyak barakallahu fikum, para penagih hutang, apa namanya itu? Hah? Apa? Rentenir. Bukan, ada yang khusus namanya penagih hutang itu namanya? Apa? Apa namanya? Orang yang khusus nagih hutang yang badannya besar-besar, tatoan ya. Nah, barakallahu fikum. Mukanya penuh dengan tindi, anting-anting semua. Nah, apa namanya itu? Ah ya, debt collector. Yeah. Nah, stres dia. Ya. Yeah. Hanya butuh waktu 1 bulan untuk membuat dia masuk dalam rumah sakit jiwa. Apakah itu menunjukkan berarti akal ada di kaki? Gara-gara kakinya dipotong, akalnya hilang. Paham ya? Nah, jadi kata beliau, semata-mata itu saja alasannya, tidaklah kuat untuk menjadi sebuah argumen mengatakan kalau akal itu letaknya di otak. Nah, barakallahu fikum. Itu Syekh Muhammad Amin Asy-Syangqidi rahimahullahu taala, barakallahu fikum. Nah. Namun ada sebagian para ulama yang berusaha untuk mengkompromikan ya antara dua pendapat tadi dan menganggap tidak ada kontradiksi antara yang mengatakan akal itu letaknya di otak atau akal itu letaknya di jantung. Barakallahu fikum. Nah. Di antaranya adalah Syekh Ibnu Baz rahimahullahu taala ketika beliau ditanya dalam masalah ini, kata beliau, laisa hunaka munafah. Laisa hunaka munafatun. Tidak ada kontradiksi antara pendapat-pendapat tadi, kata beliau. Baina ma fin nusus fi annal qalba huwa mahalus salah wal fasad wa ma yaqulu al atibba min jihatil mukh. Kata beliau, tidak ada pertentangan antara apa yang terdapat di dalam nas-nas Al-Quran dan Sunnah yang menyebutkan kalau hati itu adalah tempat ya seseorang menilai baik dan buruk. Nah, tempat baik dan buruknya jasad. Dengan apa yang dikatakan oleh para tabib-tabib, para dokter yang mengatakan kalau akal itu terletak di otak. Fa inna ad-dimagh lahu silatun bil qalbi. Karena otak itu memiliki keterkaitan dengan jantung. Ya, ada hubungan dan koneksi. Wal qalbu lahu silatun bid-dimagh. Begitu juga jantung punya hubungan dengan otak. Kama qala ahlul ilm. Sebagaimana yang dikatakan oleh ahlu al-ilm. Barakallahu fikum. Nah, itu pandangan beliau. Ya, jadi beliau berpendapat enggak ada kontradiksi. Barakallahu fikum. Nah, antara keduanya. Karena memang antara otak dan jantung berkaitan. Barakallahu fikum. Tayyib. Adapun Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala beliau mengatakan, beliau termasuk yang berpendapat barakallahu fikum mengkompromikan antara pendapat-pendapat yang ada. Kata beliau, wa tahqiq anna ruh allati hiya nafsu laha ta'allukun bihadha wa hadha. Nah, pendapat yang tepat kata beliau bahwa ruh kita, ya, yang dia adalah barakallahu fikum na'am, jiwa bagi kita, laha ta'allukun bihada wa hada. Ruh dan jiwa kita itu punya ikatan dengan organ otak dan jantung. Nah, dengan organ otak dan jantung. Wa ma yattasifu minal aqli bihi yata'allaku bihada wa hada. Wa ma yattasifu minal aqli bihi yata'allaku bihada wa hada. Begitu juga apa yang disifati dengannya, jiwa kita tadi dengan akal. Jiwa itu miliki akal. Juga sama kata beliau. Dia punya ikatan dengan organ otak dan jantung. Kata beliau, lakin mabda'ul fikri wan nawari fid dimaghi. Lakin mabda'ul fikri wan nawari fid dimaghi. Akan tetapi kata beliau, awal mula pemikiran, ya, dan barakallahu fikum, penilaian terhadap sesuatu itu dimulai dari otak. Nah, jadi yang merespon terlebih dahulu itu otak. Wa mabda'ul iradah wa aslul iradah fil qalbi. Wa mabda'ul iradah wa aslul iradah fil qalbi. Dan awal dari yang namanya iradah, keinginan, dan asal dari yang namanya iradah itu berawal dari barakallahu fikum jantung. Paham ya? Jadi ketika ada sesuatu objek, maka yang pertama kali menerima, merangsang objek tadi adalah otak. Kemudian otak ini menyampaikan data tadi ke jantung. Jantung yang menilai. Paham ya? Nah, muncul iradah setelah itu. Paham? Itu makna dari bahasa beliau, ya. Jadi ketika ada sesuatu objek atau peristiwa atau kejadian, yang pertama kali menangkap otak. Kemudian otak tadi mentransfer ke jantung, barakallahu fikum. Kemudian dialah yang akan menilai, memunculkan iradah. Naam. Barakallahu fikum. Kata beliau, wal murid la yakunu muridan. Wal murid la yakunu muridan illa ba'da tasawwuril muradi. Wal murid la yakunu muridan illa ba'da tasawwuri al muradi. Naam. Al murid, orang yang punya keinginan, tidak akan mungkin keinginannya tadi muncul kecuali setelah dia mendapatkan gambaran tentang apa yang diinginkan. Ya. Nah, jadi dia menilai dulu. Baru setelah itu muncul perbuatan yang diperintahkan oleh jantung. Barakallahu fikum. Nah. Ini ya, penilaian dari beliau. Barakallahu fikum. Baik. Fala budda ay yakuna al-qalbu mutasawwiran. Fala budda ay yakuna al-qalbu mutasawwiran. fayakunu minhu hadza wa hadza. Ya, falabudda ayakunal qalbu, maka tentu hati harus memiliki gambaran terlebih dahulu. Nah, sehingga itu dia peroleh dari ini dan ini. Barakallahu fikum. Wa yabtadi'u dzalika minad dimagh, dan proses tasawur dia menggambarkan itu berasal dari otak. Barakallahu fikum. Nah. Ya. Wa atharuhu sa'iduhu ila ad-dimagh. Wa atharuhu sa'iduhu ila ad-dimagh. Faminhu al-mubtada wa ilaihi al-intiha. Nah. Faminhu al-mubtada, ini poinnya, wa ilaihi al-intiha. Sehingga kata beliau, akal itu berawal dari otak, kemudian berakhir di jantung. Ya. Nah. Jadi ketika ada sesuatu yang merespon pertama kali itu otak, kemudian otak tadi mengirimkan data ke jantung. Jantung yang memutuskan, ya, tindakan apa yang harus dilakukan. Nah, barakallahu fikum. Baik. Kemudian beliau mengatakan setelah itu, barakallahu fikum, wa kilal qaulaini lahu wajhun sahihun. Wa kilal qaulaini lahu wajhun sahihun. Masing-masing dua pendapat tadi memiliki sisi benarnya. Masing-masing dua pendapat tadi memiliki sisi benarnya. Walaupun kalau kita mau ditanya, hakikat akal itu di mana? Jelas di jantung. Karena dia sebagai hakim yang menentukan. Lakukan, hentikan, nam, demikian dan demikian. Paham ya? Jadi otak itu dikatakan sebagai tempatnya akal, artinya apa? Dia yang pertama kali menerima rangsangan. Barakallahu fikum. Nah, menerima file data, ya, diolah, kemudian sudah matang, masukkan ke jantung, jantung yang menilai. Paham, Ivan? Nah, jadi kalau kita ditanya pada intinya, pada akhirnya kita ditanya akal itu letaknya di mana, ya di jantung. Tapi yang mengatakan akal itu letaknya di otak, tidak ada salahnya. Ya, dari sisi apa? Karena dia yang pertama kali menerima, ya, rangsangan tadi, barakallahu fikum, baik, dia yang mengumpulkan data tadi, kemudian apa? Dia nilai, kemudian baru sampaikan ke jantung. Ya, kesimpulan dari data tadi apa? Sampaikan ke jantung, jantung yang memutuskan. Nah, paham ya, Ikhwan? Baik. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jadi, keterangan dari Ibnu Taimiyah tadi menjelaskan dari kalam Syekh Ibnu Baz yang global, ya, dikatakan oleh beliau kan antara jantung dengan otak ada kaitan. Bagaimana kaitannya seperti tadi? Barakallahu fikum. Nah, ada pun Syekh Muhammad Amin Asy-Syafi'i mengomentari pendapat ini, kata beliau, ya labas kalau ada yang punya pendapat seperti itu. Yang penting ada nggak dalilnya? Intinya itu kata beliau. Kalau memang ada dalil Al-Quran dan As-Sunnah yang menjelaskan seperti itu, maka kita ambil. Nah, kalau nggak ada, kita harus berpegangan teguh dengan nas yang sangat jelas dari Al-Quran dan As-Sunnah dan kalamus salaf. Kalau, ya, akal itu letaknya di qalb. Baik. Ada nasihat dari Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala dalam masalah ini. Dalam syarah Riyadus Salihin. Kata beliau, fal amru fiha wadihun jiddan. Fal amru fiha wadihun jiddan. Urusan dalam masalah ini sebenarnya sangat jelas, kata beliau. Annal aqla yakunu fil qalbi. Annal aqla yakunu fil qalbi. Ya. Kalau akal itu letaknya di jantung. Barakallahu fikum. Baik. Kemudian menjelaskan cukup panjang beliau dari sisi argumen, kata beliau, "Fama baluka bi amrin syahida bihi kitabullah." Fama baluka bi amrin syahida bihi kitabullah. Bagaimana pendapat kamu tentang suatu permasalahan yang kitabullah telah mempersaksikannya? Wallahu ta'ala huwal khaliqu al-alam. Wallahu huwal khaliqu al-alimu. Nah. Wallahu huwal khaliqu al-alimu bi kulli syai'in. Allah adalah zat yang menciptakan dan maha mengetahui atas segala sesuatu. Ya. Yang menciptakan manusia itu Allah. Allah bilang, akal kalian ada di jantung. Nah. Ya. Masa kalian bilang, enggak di jantung. Ya. Tempat yang lain. Nah, gambarannya seperti itu. Orang yang mengingkari, ya, kalau ada yang mengatakan akal itu letaknya di jantung. Nah, karena yang mengatakan Allah. Wa syahidat bihi sunnatu rasuli sallallahu alaihi wasallam. Wa syahidat bihi sunnatu rasuli sallallahu alaihi wasallam. Dan juga yang mempersaksikan itu adalah sunnahnya Rasul. Barakallahu fikum. Naam. Innal wajiba alaina Iza azalika An natroha kulla qawlin yukhalifu kitab Allah Ta'ala wa sunnata rasulihi sallallahu alaihi wasallam. وأن نجعله تحت أقدامنا وألا نرفع به رأسا. نعم. انتهى penukilan dari beliau. Ya. Maka kata beliau, kewajiban bagi kita di hadapan permasalahan tadi, bahwa kita harus membuang semua pernyataan, semua statement yang menyelisihi kitabullah dan sunnah Rasulullah. Dan kita jadikan semua pernyataan yang menyelisihi tadi di bawah kaki kita. Dan kita jangan mengangkat kepala kita sedikit pun untuknya. Nah, itu keterangan tegas dari Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Nah, Quran sunnah menjelaskan dengan tegas, begitu juga kalam para sahabat, baru jelas gamblang masalahnya. Ya, nah. Dan yang mengatakan letaknya di otak, ya cuma argumen tadi saja. Ya, berdasarkan mungkin tajrubah mereka. Maka kita katakan barakallahu fikum bagi mereka yang barakallahu fikum na'am, ya, berpendapat demikian, ya. Maka jangan dicemooh Quran atau hadisnya. Jangan yang dihina Quran atau hadisnya. Tapi apa? Kesimpulan yang Anda tarik. Itu yang harus Anda koreksi kembali. Ya. Mungkin penelitian-penelitian dari para ahli harus lebih detail lagi. Nah, kalau mereka benar-benar barakallahu fikum serius, mereka akan menemukan, ya, bahwa otak itu memang sumbernya dari al-qalbu. Ya, apa? Akal, ya. Akal itu, nah, sumbernya adalah al-qalbu, bukan otak. Nah, pada hakikatnya demikian. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Nah, itu seorang muslim, itu seorang ahli sunnah. Barakallahu fikum. Ketika terjadi pertentangan antara sain, ya, ilmu pengetahuan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka jangan dihina Quran sunnahnya. Jangan dicemooh. Ah, ini memang kitab jadul ini. Ya, naam. Sudah ketinggalan zaman. Barakallahu fikum. Itu benar-benar salah. ya, keilmiahan Al-Quran barakallahu fikum itu mutlak absolut, pasti benar, ya. Nah, karena itu datangnya dari Allah yang menciptakan alam semesta, Zat yang Maha Tahu. Nah, barakallahu fikum, ya. Yang masih nisbi, benar dan salah itu adalah hasil kesimpulan dari umat manusia dan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu terus berkembang dan akan berubah-ubah. Sekarang mereka menyimpulkan A, ya, 2 tahun lagi mungkin sudah berubah B. Barakallahu fikum. Satu kasus yang bisa menjadi pelajaran bagi kita barakallahu fikum terkait dengan hadis Dzubab. Ketika lalat itu barakallahu fikum terperangkap dalam minuman kita, dia tidak bisa terbang. Ya, idza waqa'a dzubabu fi ina'i hadikum falyaghmishu. Nabi memerintahkan ketika lalat itu jatuh dalam, ya, tempat penampungan air kita, maka diperintahkan untuk menenggelamkannya. Karena di satu sayapnya ada racun, di satu sayapnya ada penawarnya. Kemudian barakallahu fikum, ada yang meneliti. Ternyata diteliti semua sayap lalat tadi racun. Enggak ada penawar. Nah, sampai ada seorang tokoh barakallahu fikum yang pada masa itu begitu dieluh-elukan. Ya. Sudah meninggal orangnya. Nah, khususnya dieluh-elukan oleh barakallahu fikum orang-orang pergerakan. Ikhwanul Muslimin. Ya, nah, dari Sudan. Dia mengatakan, saya lebih percaya dengan ucapan dokter-dokter kafir daripada hadis Sahih Bukhari. Dia mengatakan, kalau dalam sayap itu ada penyakit, ada penawarnya. Nah, ini ilmiah, kata dia. Jelas penelitiannya, dengan penelitian jelas. Semuanya racun, enggak ada penawar. Nah, ya, barakallahu fikum. Baik. Itu pernyataan dia benar-benar membuat barakallahu fikum sakit hati, ya, orang-orang yang akidahnya masih bagus. Tapi bagi orang-orang yang sudah memiliki pemahaman aqlaniyun, lebih mengedepankan akal daripada barakallahu fikum wahyu, itu disambut dengan baik. Wa subhanallah, barakallahu fikum, setelah diadakan penelitian kembali oleh para ilmuwan-ilmuwan muslim yang bagus akidahnya, ya, mereka masih penasaran, dicek kembali barakallahu fikum. Memang ketika lalat itu berada dalam kondisi kering, semua sayapnya racun. Tapi ketika dia nyemplung ke air, bereaksi dengan air, terjadi yang namanya reaksi kimia. Ya. Nah, yang tadinya racun bereaksi dengan air menjadi penawar. Paham? Artinya apa? Penelitian awal itu masih belum sempurna. Ya, nah, barakallahu fikum. Maka sedemikianlah seharusnya seorang muslim. Ketika barakallahu fikum ada suatu pernyataan yang menyelisih Alkitab dan As-Sunnah, entah itu berkaitan dengan sains, ilmu pengetahuan dan yang lainnya, ya, diteliti kembali. Pasti ada yang kurang, pasti ada yang salah. Nah, dalam penelitian tersebut, karena kebenaran Al-Quran itu mutlak, absolut. Karena dia berasal dari Sang Pencipta. Allah musta'an wa 'alaihi iklan. Nah, jelas. Qala al-musannif rahimahullahu taala, haddatsana Sa'id ibn Abi Maryam. Sa'id ibn Abi Maryam, Sa'id ibn al-Hakam. Sa'id ibn al-Hakam. Bin Muhammad bin Salim. Al-Ma'ruf bibni Maryam. Bibni Abi Maryam. Al-Ma'ruf bibni Abi Maryam. Al-Jumahi. Al-Jumahi. Abu Muhammad Al-Misri, thiqatun. Qala akhbarana Muhammad ibnu Muslim. Muhammad ibnu Muslim At-Ta'ifi. Muhammad ibnu Muslim At-Ta'ifi. Saduqun yukhti'. Saduqun yukhti'. Fi hifzihi. Qala akhbarani Amr ibn Dinar. Qala akhbarani Amr ibn Dinar. Al-Makki. Amr ibn Dinar Al-Makki Abu Muhammad Al-Asram. Abu Muhammad Al-Asram menggunakan fa. Ya. Al-Asram. Al-Jumahi. Thiqatun sabtun. An ibn Shihab, Muhammad ibn Muslim, ibni Ubaidillah ibn Abdillah ibn Shihab, Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdillah bin Shihab al-Qurashi, al-Qurashi al-Zuhri. Biasanya Imam Bukhari menyebutnya al-Zuhri, kadang ibn Shihab, itu satu orang. Muhammad bin Muslim, barakallahu fikum. Abu Bakar Al-Madani. Abu Bakar Al-Madani. Nah, muttafaqun ala jalalatihi wa itqanih. Muttafaqun ala jalalatihi wa itqanih. Disepakati oleh para ulama akan kemuliaan beliau dan kekokohan, ya, barakallahu fikum, hafalan beliau. An Iyad ibni Khalifah. Dari Iyad bin Khalifah. Barakallahu fikum. Al-Hafidh mengatakan makbul. Al-Hafidh mengatakan makbul. An Ali radhiyallahu an annahu sami'ahu bisifin yaqul. Dari sahabat Ali bahwa beliau Iyad mendengar sahabat Ali berkata di wilayah Siffin, ya, tempat terjadinya perang Siffin. Barakallahu fikum. Naam. Ali mengatakan, innal akla fil qalbi. Akal itu letaknya di hati. Di jantung. Ya, di jantung. Nah. Warrahmata fil kabidi. Sedangkan rasa kasih sayang itu terletak di hati. Warrafata fittihali. Ra'fa, barakallahu fikum, itu sebenarnya bagian dari rahmah. Ya. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin lebih cocok kita artikan simpati dan empati. Ya. Nah, karena ra'fa ini terkait dengan rasa kasihan yang menimpa orang lain yang sedang menderita. Itu namanya ra'fa. Ya, ketika ada orang susah, ketika ada orang dapat bencana, ketika ada orang dapat musibah. Rasa kasih sayang yang muncul saat itu namanya ra'fah. Ya kan, kalau dalam bahasa Indonesia namanya apa? Simpati, empati. Nah, barakallahu fikum. Simpati itu menunjukkan perhatian, menunjukkan kepedulian. Kalau empati, dia lebih dalam lagi daripada simpati. Nah, dan kedua kalimat ini diterjemahkan dalam bahasa Arab namanya ra'fah. Ya. Ra'fah itu adalah rasa kepedulian, rasa sayang, rasa iba yang muncul ketika orang sedang susah. Kalau rahmah, dia umum. Nah, apa dalilnya yang menunjukkan kalau ra'fah itu untuk barakallahu fikum orang yang sedang susah, ya, rasa kasih sayang kita pada orang yang sedang mengalami kesulitan adalah ayat dalam surat An-Nur ayat kedua. Allah mengatakan wala ta'khudzkum bihima ra'fatun, ya, wala ta'khudzkum bihima ra'fatun, terkait dengan orang yang zina, ya kan, dihukum apa? Rajam, cambuk, barakallahu fikum. Nah, zina atau pencuri? An-Nur itu? Mencuri ya? Hah? Barakallahu fikum. Nanti dicek lagi. Itu kan terkait dengan hukum had. Maka Allah katakan, jangan kalian merasa iba, merasa sayang, ya, dengan orang yang sedang dihukum had tadi. Barakallahu fikum. Nah, menunjukkan kalau ra'fa itu kaitannya dengan apa? Kasih sayang yang muncul karena kita merasa kasihan dengan orang yang sedang mendapatkan kesulitan. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Jadi kalau rahmah itu letaknya di hati, kalau ra'fa itu letaknya di limpa, tihal. Nah, ya. Jadi kasih sayang itu munculnya di hati. Kalau perhatian dalam bentuk rafa, simpati dan empati itu limpa nanti yang akan meresponnya. Barakallahu fikum. Wan nafasu firriah. Sedangkan nafas itu letaknya di paru-paru. Ya. Paling tidak ini dapat pelajaran bagi kita bagaimana pada 14 abad yang silam ternyata sahabat Ali sudah mengenal ilmu ini. Wah, Ivan ya. Nah, pada abad itu beliau ya sudah mengenal ilmu barakallahu fikum seperti ini. Bukan hanya terkait dengan fungsi organ secara lahir, tapi juga kaitan fungsi organ tubuh tadi berkaitan dengan perkara batin, maknawi. Perkara yang berkaitan dengan rasa. Nah, beliau tahu. Nah, menunjukkan barakallahu fikum tadi ya ilmu yang dimiliki oleh sahabat Ali barakallahu fikum na'am dan ilmu yang berkembang pada masa itu. Ya, nah. Dan cukup banyak barakallahu fikum ilmu-ilmu yang berkembang pada saat ini itu mengambil barakallahu fikum ya dasar-dasar keilmuannya dari Islam. Nah, seperti ilmu genetika. Ya, nah. Di situ kan ada unsur ada yang namanya dominan resesif, dominan resesif. Itu kan mengambil dari hadis Nabi ketika beliau berbicara tentang keserupaan anak dengan orang tuanya. Mana yang lebih dulu keluarnya, mana yang lebih banyak, ya kan? Itu akan menentukan nanti keserupaan. Itu awal dari ilmu yang namanya apa? Barakallahu fikum. Genetika. Nah, itu dari situ. Wallahu taala alam bisawab, sehingga Islam itu pusatnya ilmu. Ya, Islam itu pusatnya ilmu. Naktafi bihal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fikum.